dengan membawa hidayah dan agama yang hak untuk dimenangkan atas seluruh keyakinan-keyakinan yang lainnya. Dan cukuplah Allah Azza wa Jalla yang menjadi saksi atas hal tersebut. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yang merupakan khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai pembawa berita gembira bagi orang-orang yang senantiasa beramal saleh, yang taat kepada Allah dan rasulnya, yang menjalankan perintah Allah Azza wa Jalla dan rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus beliau diutus oleh Allah Jalla wa Ala sebagai pemberi peringatan kepada mereka-mereka yang enggan untuk menerima apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Enggan untuk beramal dengan apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu yang datang dari Allah Rabbul Alamin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhira." Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Rasul dengan membawa kebenaran sebagai pembawa berita gembira sekaligus pemberi peringatan. Dan Allah Jalla wa'ala berfirman, "Inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila." Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Rasul sebagai saksi dan sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar kalian beriman kepada Allah dan Rasulnya, lalu kalian mengagungkan Allah Jalla wa'ala, menolong Allah Azza wa Jalla dengan menolong agamanya, dan hendaknya kalian senantiasa bertasbih memuji Allah Jalla wa'ala di pagi hari dan di petang hari. Maka diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan anugerah yang sangat besar bagi kaum mukminin, bagi mereka yang taat kepada Allah Jalla wa'ala dan senantiasa berjalan di atas bimbingan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Di dalam Al-Quran Al-Karim, Allah Jalla wa'ala berfirman, "Laqad manna Allahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin." Sungguh Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada kaum mukminin ketika Allah mengutus di tengah-tengah mereka seorang rasul dari mereka sendiri. Ada yang mengatakan dari mereka sendiri, yaitu dari bangsa Arab. Ada pula yang mengatakan dari mereka sendiri, yaitu dari manusia, bukan dari kalangan jin, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat dari Allah dan menyucikan hati-hati mereka dan mengajarkan kepada mereka Al-Kitab dan Al-Hikmah. Kata para ulama tafsir, di antaranya Qatadah ibn Di'amah, demikian pula Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, mereka mengatakan apabila disebutkan di dalam Al-Quran Karim Al-Kitab lalu digandengkan bersamanya Al-Hikmah, maka yang dimaksud Al-Kitab adalah Al-Quranul Karim dan Hikmah adalah Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Meskipun sebelumnya mereka hidup dalam kesesatan yang nyata, sebelum diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, umat ini akan menjadi mulia dan umat ini akan terangkat derajatnya di sisi Allah subhanahu wa ta'ala apabila mereka senantiasa menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan, sebagai uswatun hasanah dalam kehidupannya, apabila mereka mengharapkan keselamatan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirah. Ma'asyiral muslimin sidang jamaah Jumat rahimakumullah, oleh karena itu tidak ada jalan yang akan mengantarkan seorang hamba kepada keselamatan dan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirah kecuali apabila mereka mengamalkan agama Allah subhanahu wa ta'ala ini berdasarkan bimbingan dan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wa alaihi wasallam. Sebab taat kepada Rasulullah dan menjadikan Rasulullah alaihi salatu wasallam sebagai pembimbing dalam kehidupan kita, itu adalah merupakan tanda ketaatan seorang hamba kepada Allah jalla wa ala. Allah azza wa jalla berfirman, "Man yuti'ir rasul faqad ata Allah." Barang siapa yang taat kepada Rasul, maka sungguh dia telah taat kepada Allah jalla wa ala. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mengatakan, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Setiap umatku telah mendapatkan jaminan masuk ke dalam surga kecuali yang enggan masuk ke dalamnya. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan masuk ke dalam al-jannah itu wahai Rasulullah? Seseorang apabila mendengarkan berbagai macam kenikmatan al-jannah, kenikmatan surga, tentu dia pasti berharap untuk meraihnya. Siapa yang enggan wahai Rasulullah? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, maka dialah yang mendapatkan jaminan masuk ke dalam al-jannah. Dan barang siapa yang bermaksiat, yang menyelisihi aku dan berpaling dariku, maka dialah yang enggan masuk ke dalam al-jannah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, "Ja'at malaikatun ila an-nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa huwa na'imun." Satu ketika ada beberapa malaikat, di antaranya Jibril alaihissalam, mereka mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketika itu beliau dalam keadaan tertidur. Lalu sebagian malaikat mengatakan, "Innahu na'im." Sesungguhnya beliau sedang tidur. Sebagian malaikat mengatakan, "Innal 'ayna na'imatun wal qalba yakhdhan." Sesungguhnya matanya tidur, namun hatinya dalam keadaan tetap terjaga. Lalu sebagian malaikat mengatakan, "Idribu lahu mathalan." Buatlah sebuah permisalan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Lalu sebagian malaikat mengatakan, "Dia sedang tidur." Sebagian lagi mengatakan, "Sesungguhnya matanya tidur, namun hatinya dalam keadaan terjaga." Lalu mereka pun mengatakan, "Mathaluhu kamathiri rajulin bada daran wa ja'ala lahu ma'dubah wa ba'atha da'iyan." Perumpamaan beliau, perumpamaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah seperti seseorang yang membangun sebuah rumah. Setelah dia membangun rumah tersebut, maka dia pun membuat jamuan makanan. Setelah itu, dia mengutus seseorang untuk mengajak manusia mendatangi jamuan makanan di rumah yang telah dibangunnya tersebut. Lalu kemudian sebagian para malaikat mengatakan, awiluha lahu yafqaha. Jelaskanlah penakwilan dari perumpamaan ini agar dia memahaminya. Lalu kemudian mereka mengatakan, ad-darul jannah wad-da'i huwa Muhammadun sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Faman ata'ahu faqad ata'a Allah, wa man asahu faqad asallah, wa Muhammadun farraqa bainan nas. Maka para malaikat pun menjelaskan makna dari perumpamaan tersebut. Yang dimaksud rumah di situ adalah al-jannah, surga yang dipersiapkan Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang yang bertakwa. Adapun dai yang diutus untuk mengajak manusia untuk mendatangi jamuan makanan yang ada di dalam rumah tersebut, dialah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Maka barang siapa yang taat kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh dia telah taat kepada Allah. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadanya, maka sungguh dia telah bermaksiat kepada Allah. Wa Muhammadun farraqa bainan nas. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah pemecah belah di tengah-tengah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memecah belah di tengah-tengah manusia. Beliau memecah belah dengan membedakan antara yang hak dan yang batil, antara tauhid dan syirik, antara sunnah dan bid'ah. Maka berjalan di atas bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ibaratnya seperti seorang yang menjawab undangan tersebut untuk mendatangi rumah itu, sehingga dia pun makan dari jamuan tersebut. Adapun orang yang enggan untuk menjawab undangan tersebut, maka dia tidak akan masuk ke dalam rumah tersebut, dia tidak akan masuk ke dalam al-jannah, sehingga dia tidak akan makan dari jamuan makanan yang diundang langsung oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, bagi siapa di antara kita yang mengharapkan dan meraih kebahagiaan hidup, maka tidak ada cara yang lain kecuali dengan taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Allah azza wa jalla berfirman, "Wa may yut'i Allah wa ar-rasul فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا." Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasul, maka mereka itu akan dikumpulkan bersama hamba-hamba yang Allah beri nikmat kepada mereka dari kalangan para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang saleh. Dan mereka adalah teman-teman yang terbaik. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita berharap semoga Allah Jalla wa'ala menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang bertakwa kepada Allah dan senantiasa mengikuti bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam dalam kehidupan ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyakum bima fih minal ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil mu'minina min kulli dhanb فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فما يحب ربنا ويرضاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معاشر المسلمين، sidang jamaah Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, telah mulia para sahabat Nabi radhiyallahu anhum ketika mereka menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai imam mereka, sebagai suri tauladan mereka, sebagai panutan dalam kehidupan mereka, sehingga mereka menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan Allah Jalla wa Ala di dunia dan di akhirah. Benar yang dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu an, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Beliau mengatakan, "Inna kunna adalla qaumin fa'azzana Allah bihadzal Islam. Famahma nabtaghi al-izzah min ghairi ma a'azzana Allah bihi adallana Allah." Kata beliau radhiyallahu anhu, sesungguhnya kami dahulu adalah kaum yang paling hina, lalu Allah Subhanahu wa taala muliakan kami dengan Islam, Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apabila kami mencari alternatif selain dari apa yang Allah muliakan kami dengannya, niscaya Allah Jalla wa ala akan menghidakan kami. Tidak akan ada alternatif yang akan membawa umat ini kepada keselamatan hidup dan kepada kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirah, kecuali apabila mereka kembali kepada syariat Allah Subhanahu wa taala dengan menjadikan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai panutan dalam kehidupannya. Sebagaimana para sahabat radhiyallahu anhum, mereka menjadi hamba-hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah di dunia dan di akhirah, disebabkan karena mereka senantiasa mengikuti jejak Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sehingga mereka menjadi contoh bagi umat ini. Barang siapa yang berjalan di atas jalan mereka, maka merekalah yang akan meraih kebahagiaan. Dan barang siapa yang menyimpang dari jalan mereka, maka mereka itulah yang akan terjatuh ke dalam penyimpangan, ke dalam kesesatan, dan menjauh dari bimbingan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Benar apa yang dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau mengatakan, "Man kana minkum mustannan falyastanna biman qad mat, fa innal hayya la tu'manu alaihi alfitnah. Ulaika ashabu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Fa innahum khairu hadhihi al-ummati quluban وأعمقها علما وأقلها تكلفا هم قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيهم وإقامة دينه فاعرفوا لهم فضلهم وتمسكوا بما كان من آثارهم فإنهم كانوا على هدى مستقيم." Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, barang siapa di antara kalian yang hendak menjadikan sebagai contoh dan panutan, maka hendaklah dia mencontoh orang-orang yang telah meninggal. Sesungguhnya orang yang hidup tidak aman dari fitnah, yang dimaksud adalah mereka, para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang-orang yang paling baik hatinya dan yang paling dalam ilmunya, dan paling sedikit dari mereka melakukan kekeliruan. Mereka adalah kaum yang telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulnya dan menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Maka kenalilah keutamaan mereka dan ketahuilah apa yang ada dari mereka, dari peninggalan-peninggalan yang penuh dengan keutamaan. Sesungguhnya mereka berjalan di atas bimbingan yang lurus, di atas jalan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadi al hajat. Rabbana afrigh alaina sabra وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اعصمنا من البدعة والفتنة وأحينا على الإسلام والسنة واجعلنا ممن يتبع النبي صلى الله عليه وسلم في الحياة واحشرنا في زمرته بعد الممات برحمتك رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.